Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabatku dimanapun anda berada, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini, seperti biasa ya, di akhir pekan, tentunya masih di frekuensi kesayangan anda di 99.9 FM Radio Iskarimah, sahabat anda belajar Al-Quran. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini ada kajian Tazkiyatun Nufus, yaitu kajian kita Mukhtasar Minhajul Qasidin bersama narasumber kita yaitu Ustaz Fajrin Zahsi, yang untuk pada kesempatan sore hari ini sudah hadir di studio untuk melanjutkan materi kita. Dan tentunya buat sahabat-sahabat semuanya yang sudah mempersiapkan catatannya, tak lupa ya, di kesempatan hari ini di hari Ahad tanggal 21 November 2021 yang juga bertepatan di tanggal 16 Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Dan semoga sahabat-sahabat semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tak kurang suatu apapun, dan insyaallah bisa mengikuti ya dengan mungkin kualitas yang insyaallah ya lebih maksimal lah, biar nanti materinya lebih masuk ya. Dan sebelum kita masuk, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir, ada Ustaz Fajrin Zahsi. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dan di kesempatan hari ini gimana, lancar, Dad, perjalanannya? Alhamdulillah ya. Di sini kayaknya hari ini cerah ya, Dad ya? Cerah, alhamdulillah. Dari pagi kayaknya belum hujan ya. Benar-benar. Biasanya sehari seharian zuhur biasanya itu sudah. Alhamdulillah ini cerah dari pagi ini, belum hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan jangan lupa ya sahabatku semuanya, saya ingatkan sebelum nanti gabung, nanti yang mungkin belum tahu nih cara gabungnya di sesi kedua, yaitu di 081-229-888-614 untuk SMS dan juga WhatsApp-nya. Atau buat sahabatku semuanya yang pengen gabung juga via telepon, silakan saja di 0271-698-0010. Dan di kesempatan hari ini sudah masuk di, masih bab syukur ya, Tad ya? Ya, masih di bab syukur. Nah, jadi buat sahabatku semuanya yang kemarin catatannya mungkin direview lagi dan bisa dipersiapkan dari sekarang, dan kita langsung berikan sepenuhnya kepada beliau untuk memulai materinya. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan atas waktunya. Okay. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimu salihat wa bifadlihi ta'amul hasanat wa birahmatihi tustaghfaru sayyiat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Quran dimanapun berada, alhamdulillah sore ini dengan izin Allah dan karunianya, dengan rahmatnya dan dengan nikmat yang Allah berikan begitu banyaknya, sehingga dengan izin Allah kita bisa bersama-sama kembali nggih ngaos melalui wasilah radio Iskarimah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi catatan yang baik buat kita, amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti bisa menjadi pemberat kita nanti di yaumul hisab ya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, di kesempatan sebelumnya kita sudah menyampaikan, meskipun belum paripurna ya, belum sempurna, kita sudah sampaikan tentang banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan pada kita ya. Tujuan kita untuk mentahu, faham bahwasanya nikmat Allah itu banyak, supaya sadar bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu sangat-sangat baik pada kita ya. Allah Subhanahu wa taala sangat basa jawane gemati ya. Sangat-sangat baik, sehingga dengan itu membuat kita tergerak, atau hati kita tergerak, badan kita tergerak untuk mensyukuri hal tersebut. Kemarin kita sudah sebutkan ya, bahwasanya nikmat Allah banyak sekali, dan Ibnu Qudamah menjelaskan kembali tentang contoh-contoh nikmat Allah yang sangat banyak. Beliau menyontohkan salah satunya adalah nikmat panca indera. Nikmat apa? Panca indera. Jadi Ta'ala ya diberikan panca indera. Panca indera. Jadi contohnya penciuman ya. Orang bisa mencium itu nikmat luar biasa. Ya. Mencium bau, ya kan? Orang bisa tahu ini kok ada yang enggak enak, ya. Bau yang enggak enak. Bawahnya ada di rumah tikus mati, enggak ada panca indera itu sampai bosok mungkin sampai enggak tahu ya. Enggak ngerti, tapi karena kita bisa memiliki panca indera, kok ora enak iki, nah, diambil. Dengan penciuman tadi juga kita ketika mencium bau-bau yang enak umpamanya seperti makanan, jadi tumbuh atau muncul selera untuk makan, ya. Kalau enggak, wah, podo wae antara daging masa panggang sama maaf ya belek itu sama aja karena enggak ada baunya gitu kan. Dengan ada baunya kita bisa bedakan, oh ini es krim ini ya manis atau gimana, ya. Pasarannya es krim sama yang keluar dari ayam itu telek itu ya, jadi tahu bedanya gitu kan. Ini nikmat apa? Nikmat panca indera berupa penciuman. Ya. Kemudian beliau mencontohkan lagi asam pendengaran, seorang mendengar. Dengan mendengarkan kita bisa mengerti, masya Allah, ilmu. Ya, contohnya Radio Iskarima ini kan, masya Allah, jangan modal radio di rumah dapat ilmu banyak. Bisa mendengarkan Al-Quran, dapat pahala mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ilmu kajian-kajian yang dengan itu bertambah keilmuan kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Dan juga hal-hal yang lain, ya. Nah, masya Allah. Dengan pendengaran pula seseorang bisa berbicara. Kalau orang nggak dengar ya nggak bisa ngomong. Makanya orang-orang bisu itu rata-rata tuli, makanya bisu tuli, ya. Dia dengerin dulu baru menirukan apa yang dia dengar. Ini masya Allah nikmat yang luar biasa besar yang Allah berikan. Belum panca indera berupa apa, mata, indera mata. Lihat ya, masya Allah, jenengan ketar mangu tuh, masya Allah, lihat pemandangan bagus ya, gunung yang hijau, pohon-pohonan yang rindang, sungai yang mengalir jernih ya. Kemudian lihat barisan awan yang berjajar-jajar ya. Kita melihat air terjun, masya Allah, yang jatuh dari ketinggian itu sangat indah sekali ya. Sehingga jenengan betah kalau ke daerah Tawangmangu, umpamanya orang-orang Solo, orang-orang yang daerah-daerah panas itu kan seneng ke atas itu lihat pemandangan adem, bagus ya, adem ya. Itu kita bisa ngerasakan semua karena kita diberikan panca indera. Tapi kalau nggak diberikan panca indera kayak tadi penglihatan semua, orang gimana mau bedakan cantik sama buruk? Nggak ngerti, soalnya nggak bisa lihat apa namanya, nggak bisa lihat ya, bisa menikmati pemandangan. Gimana caranya? Nggak bisa karena dia tidak bisa melihat. Makanya nikmat mata ini luar biasa besar. Kemudian beliau juga menyebutkan contoh yang lain. Allah memberikan iradah wal kudrah. Iradah itu keinginan, kudrah itu kemampuan ya. Orang mau makan ya, kemudian dikasih kemampuan untuk makan dengan tangan, bisa ngambil makanan, ngangkat makanan itu, kemudian dimasukkan ke mulut, mengunyah makanan tadi ya kan. Ini kan luar biasa, nikmat luar biasa. Ada orang yang punya keinginan tapi enggak punya kemampuan ya. Ya, ini masya Allah dikasih nikmat, punya keinginan pengen mangan tapi sakit semua, lagi sakit enggak mampu untuk makan itu. Contohnya sakit gigi, kepengen makan daging sing tapi giginya sakit. Kalau dipaksakan dagingnya nyelilit, wah itu. Wah, cenut-cenutnya tambah dahsyat ya kan, sakit giginya ya. Itu punya keinginan tapi enggak punya kemampuan ya. Contoh orang darah tinggi. Atau mungkin asam urat. Enggak boleh jeroan. Wah, senenge pol jeroan, tapi kalau sekali makan jeroan langsung sedikit aja kena minyaknya tok itu langsung kambuh. Kakinya bengkak umpamanya ya, itu kena asam urat itu. Ya. Ini punya keinginan tapi enggak punya kemampuan. Meskipun sebagian orang nekat terus ora apa-apa sing penting enak. Wah, begitu dipangan teng kumat gitu kan. Sampai berapa lama enggak bisa jalan ya. satu pekan dua pekan nggak bisa jalan ya. Kayak gitu. Jadi ini nikmat luar biasa, makanya jenengan yang sehat yang bisa melaksanakan keinginan-keinginan kita itu masya Allah diarahkan keinginan itu untuk kebaikan. Oh ini disebutkan banyak sekali nikmat ya, di sini juga tangan ya disebutkan oleh Ibnu Qudamah, nikmat gigi ya, seorang gigi ya wis macam-macam nek dipikir ya, gigi seri itu kan, gigi graham, gigi taring itu kan. Kalau seandainya gigi semua taring semua medeni kok Dracula itu kan. Orang iya tuh kok lancip kabeh gitu kan. Jenengan lihat mau nikah sama akhwat gitu kan, begitu ta'aruf, begitu mesem kok lancip kabeh rasido itu kan. Waduh. Kok Dracula gitu kan. Nah, itu. Repot itu kan. Atau mungkin gigi seri semua, kalau mau ngunyah bingung gitu kan. Waduh, ngunyah susah nih. Semuanya buat motong semua. Jadi makanan akhirnya enggak habis-habis karena proses untuk ngunyahnya lama. Atau geraham semua repot ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu masya Allah sangat detail rinci sekali menciptakan seluruh anggota badan kita, bahkan sampai tadi gigi ya. Bahkan untu ya, itu beda. Nanti itu terpengaruh juga macam-macam jenis gigi itu dengan pengucapan huruf ya. Orang kalau ngaji tahsin nanti ngerti ya. Itu ada pengaruhnya. Kenapa kok ini dibuat gigi seri, dibuat gigi apa taring, dibuat geraham itu masya Allah ada hikmah yang luar biasa. Kemudian biar kita itu sadar itu, kita itu masya Allah, Allah itu sayang sekali sama kita ya, nikmat lisan ya. Oh, lisan itu jadi endah perasa, ada yang buat ngerasakan. Jadi semua inti kita makan enak itu di lidah kita. Kalau lidah nggak berfungsi wes, panganan enak kabeh itu sama rasanya. Padahal benda yang ibaratnya bagian dari tubuh kita, lidah ya, itu juga perasa manis sebelah mana, perasa pahit sebelah mana. Makanya kalau orang pahit itu kan di belakang, kalau dia di depan itu minum obat wes kroso pahit, nanti orang nggak ada yang mau minum obat itu kan. Baru ngerasa sedikit, pahit pol. Ya, kalau masuk, belum ngerasa begitu masuk, ternyata pahit. Wis kadung masuk, ya. Bidah, ya. Mau dikeluarin, kadung masuk. Hikmahnya salah satunya itu. Ya kalau kita pikir hikmahnya, wah masya Allah, dari lidah tadi aja macam-macam hikmahnya, ya. Masya Allah. Ini menunjukkan ajib sona'illah kata Ibnu Qudamah, ya. Penciptaan atau ciptaan Allah yang sangat-sangat menakjubkan. Bagaimana luar biasa Allah merancang lidah ya, dengan berbagai macam fungsi tadi ya. Ngunyah makanan itu bisa nak mampake ya. Ini digeser kesini, ke sini supaya dikunyah dengan gigi geraham, geser ke depan supaya dipotong. Itu nek ora ana lidah bingung arep geser piye ya. Jangan makan itu harus mungkin pakai tangan diambil geser gini geser lagi kalau nggak ada lidah. Jadi bisa kerjanya itu, kerja lidah itu bisa sinkron dengan kerjanya gigi. Ini luar biasa sekali, nikmat yang masya Allah luar biasa sekali. Makanya kita diminta oleh Ibnu Qudamah atau diarahkan oleh beliau untuk mentafakuri ini semua. Ditafakuri supaya kita itu sadar ya Allah, ternyata jenengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu yang sangat-sangat banyak sekali. Ya. Ini. Kemudian kita lihat macam-macam makanan, nikmat macam-macam makanan. Allahu Akbar. Ya. Coba jenengan panganan ini menungso ke ya Allah. Banding karo apa wae jenengan. Kebu atau wedus itu kan sama kambing. Wedus yang bentuknya mangane rumput. Wah. Ya, rada enak sithik ana katule gitu kan. Ayam itu dikasih turahan sego wae nang omah. Gitu jenengan kan kadang enggak habis mak nasi itu kan. Punya ayam, kandang ayam di belakang itu turahan nasinya itu kita kasihkan ayam, rebutan tuh senengan ayamnya itu. Ya. Padahal turahan sego wis meh sak basi lah gitu, hampir basi. Eh? Itu ayamnya senengan. Makanya kalau kita enggak bersyukur kayak kalah huruf pitik. Pitik itu dikasih. Dikasih apa namanya? Makanan sisa aja, masya Allah. Mereka sangat menikmati sekali gitu. Kadang kita yang macam-macam murnes makmin di rumah itu. Ada tempe, ada tahu. Itu protes. Masa bedino mangan tempe, tahu terus, ya Allah. Ya Allah, kurang, kita kadang kurang bersyukur gitu. Kurang bersyukur. Wah, kita itu sampai kadang nek durusi panganan, jenenge aneh-aneh itu panganan itu. Ya. Ya, sekarang jenis ikan aja kalau kita cari sing cetol ikan apa namanya ikan cupang tapi nggak bisa dimakan buat biasanya. Jadi ikan mas, gurame, nila. Nanti kalau di apa namanya laut macam-macam lagi. Tuna. Ada kerapu, ada barakuda, ada ikan kakap merah. Ada baramudi, wah, ada salem, ada tongkol, ada cakalang, wah, banyak tuan, banyaknya itu ya Allah, manusia itu Allah, kurang apa itu Allah berikan semuanya, gitu masih kurang kadang, saya keping, ada orang yang sengaja makan yang haram, makan babi, pengen nyoba, padahal Allah sudah berikan yang halal itu begitu banyaknya. Misalkan di Solo ini, ya sebagian sate kambing balap itu guguk, bukan kambing balap bududus itu. Kambing balap itu ternyata sate guguk, ya. Sate guguk. Ya. Jadi apa namanya anjing makanan dibuat sate rica-rica anjing. Ini kan. Ah, ya Allah, kurang syukur men gitu loh. Allah sudah kasih begitu banyaknya model panganan. Jenengan dari sambel aja itu udah syukurnya luar biasa. Sambel terasi itu kalau dipikir sambel terasi. Terasinya itu dari mana? Terasi udang dari laut itu. Dari laut kemudian diproses sampai jadi terasi. Sampai ke pasar. Bawangnya brambang, garam, ya, lombok, ngumpul berapa jenis itu, sambal satu jenisnya berapa, belum nanti minyaknya buat goreng, ya, berapa jenis yang diramu itu supaya jadi sambal yang enak, kalau tambahin tomat, ya, itu masya Allah itu luar biasa sekali, jangan kalau tak tahu harganya sambal itu. Jenengan akan bersyukur dari banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Belum kalau di SS itu ini bukan promosi ya. Jenengan buat sendiri juga bisa sebenarnya. Oh, sambelnya ada sampai berapa macam sambel tuh? 50, 20. Ada sambel mangga, ada sambel apa namanya? Sambel hijau. Sambel hijau, sambel macam-macam itu masyaallah. Durusi sambal aja ini makanya nikmat yang luar biasa Allah berikan manusia itu. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi itu seluruhnya, enggak terkecuali, ya. Makanya ini dari tafakur dari banyaknya makanan yang Allah berikan pada manusia. Dan ini enggak terjadi kepada selain manusia, ya. Ya, binatang makan makannya itu tok dan mereka enggak bosan, enggak pernah protes. Orang mangane itu tok protes. Ya, bosan. Ya, makanya Allah kasih macam-macam makanan dengan berbagai jenisnya, ya. Setiap daerah di Indonesia ada makanan khasnya, ya. Karanganyar duwe makanan khas, ya. Terus apa namanya? Daerah-daerah lain juga punya makanan sendiri. Ya, Wonogiri ada sendiri ayam bakar terkenal tuh Wonogiri. Wah, itu masya Allah. Setiap daerah nanti masakan Jawa ada masakan Sumatera, masakan Jawa khasnya ya manis-manis. Gitu. Sumatera pedes-pedes ya. Nanti ada masakan Sulawesi sendiri ya. Ada masakan Banjar sendiri, daerah-daerah Kalimantan ya. Nanti masakan dari Lombok ya, ayam taliwang ya. Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa ya. Ya. Belum Allah berikan nikmat apa-apa yang dibutuhkan manusia ya. Allah mudahkan manusia untuk bercocok tanam. Allah alirkan air hujan ya. Kemudian Allah turunkan air hujan, dari situlah mengalir sungai-sungai, dari situlah muncul air mata air mata air, bukan air mata ya, mata air ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan gunung ya, menjaga air. Makanya sumber-sumber mata air itu kan rata-rata dari gunung. Maka kalau kita lihat mata air gunung, wah orang senang mata air gunung itu, karena mesti biasanya identiknya kalau air gunung itu jernih, seger ya. Ini nikmat yang luar biasa yang tidak bisa kita pungkiri, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Belum matahari, bulan Allah jadikan beredar di porosnya masing-masing ya. Ya. Bahkan waktunya bulan keluar, matahari enggak ngesuk gitu kan. Wah, aku tak metu sih. Enggak ada ceritanya. Rebutan gitu kan. Rebutan tampil itu enggak ada ya. Waktunya sendiri-sendiri, keluarnya bulan kapan, keluarnya matahari kapan. Mengisukanna syamsu yang bagilaha antudrikal qamara walal qamara sabiqun nahar. Jadi itu sudah diatur sedemikian rupa ya. Bagaimana perputarannya sesuai dengan orbitnya masing-masing ya. Masya Allah. Maka ini nikmat-nikmat yang luar biasa yang Allah sebutkan semuanya ini. Tujuannya cuma satu. Hamba ini bersyukur enggak tahu dengan nikmat ini ya. Makanya jangan lihat sisi Anda ketika Anda sengsara. Jangan lihat. Masih banyak kalau kita pikirkan sisi-sisi yang kita itu bisa buat kita tersenyum, buat kita bahagia. Jangan fokus pada hal yang membuat kita sedih. Fokuslah dengan apa yang membuat kita bahagia. Ya. Ya, nikmat Allah sangat banyak sekali. Jangan cuma dilihat aku musak, aku loro atau yang lain. Lihat hal-hal yang lain. Yang itu Masya Allah nikmat Allah yang tidak terhitung, tidak terukur. Maka banyaknya tafakur kita kepada nikmat Allah membuat kita lebih lapang dadanya. Lebih lapang, lebih mudah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin yang kita bisa sampaikan nanti supaya lebih optimal ya. Season kedua nanti insyaallah kita menunggu season kedua bagi sahabat Quran yang nanti kepengin ikut berpartisipasi langsung di acara kita sore ini, bisa langsung nanti ya via phone atau nanti bisa via WA atau voice note ya. Nanti insya Allah akan dibimbing langsung oleh Mas Andi nanti setelah jeda insya Allah. Barakallahu fikum, saya kembalikan ke beliau. Barakallahu fikum. Ya itu tadi ya sahabat kawan semuanya, sudah kita dengarkan materi di kesempatan sore hari ini, yaitu materi tentang syukur ya, dimana tentang panca indera kita yang tentunya patut kita syukuri. Dan tentunya jangan lupa buat sahabat-sahabat semua yang pengen gabung, silakan saja bisa bergabung di SMS maupun WhatsApp-nya di 081-229-888-614 untuk SMS dan juga WhatsApp-nya. Dan bagi sahabat-sahabat semua yang pengen gabung via telepon, silakan saja di 0271-698-0010. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Tetap di Kajian Tazkiyatun Nufus bersama Ustaz Fajian Zahir hanya di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Baik sahabat kawan semuanya, dimanapun Anda berada, mulai dari kesempatan hari ini kita kembali lagi dalam kajian kita Muhtasar Minhajul Qasidin bersama Ustaz Fajian Zahir, dimana di kesempatan hari ini kita hadir setiap hari Ahad ya. Dan kita mulai di jam 4 sore sampai selesai. Dan tentunya buat sahabat kawan semuanya, di sesi kedua ini silakan saja Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di 081-229-888-614 untuk SMS dan juga WhatsApp-nya. Dan sudah ada yang bergabung nih. Baik, kita sapa terlebih dahulu dari telepon ya. Baik, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa lebih dekat, Pak. Pak Sumardi ya ini ya. Iya, baik Pak Sumardi, monggo. Suaranya kecil banget ya. Halo. Iya. Masih kecil banget ya. Kecil banget suaranya. Iya, bisa di volumenya dibesarin dulu. Iya. Ini kedengeran enggak tuh? Masih kecil ya. Samar-samar gitu dengarnya. Tapi paling enggak kedengeran sedikit ya. Kita coba, Pak. Kita coba. Monggo, Pak. Monggo. Ya. Waalaikumsalam. Ini suaranya udah benar-benar hilang ini ya. Sebentar. Iya Pak Sumardi. Kecil banget ya. Kecil banget nih. Kecil banget benar. Oh, udah di loudspeaker ya. Mungkin coba nggak di loudspeaker coba. Halo. Halo. Mati malah. Iya, ya mungkin ini udah maksimal juga, ini udah volume juga udah mentok ini. Monggo Pak Sumardi langsung saja. Nah, mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sehingga bisa istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Ya, ini berarti untuk Radio Karisma untuk bersih yang bersih masih terdengar ini ya? Saya kan tanyanya di dalam hati saya ini dalam bulan ibadah kok kayaknya saya rasa enggak gimana ya, maksudnya kok kita kok baca kok begini-begini aja terus tanya kayak masih susah putus-putus juga jadi kurang bisa nangkep ini. Maaf ini Pak Sumardi nggih, kayaknya apa memang ya masih gimana suaranya sama putus-putus juga masih jadi, putus-putus ya. Oh mungkin sinyalnya Pak ya. Oh iya, kalau ini udah jelas Pak, kalau ini jelas agak jelas ini jelas ya. Oke. Begini bahasa saya kan sama beribadah ini banyaknya rasa-rasanya kok di dalam hati nggak ya ada rasa-rasa bosan gitu kan. Bosan ya. Gini-gini aja gitu ya. Gimana gitu. Maksudnya biar menghilangkan rasa was-was itu bagaimana was-was. Mantap gitu. Biar makin tetap bersyukur kayak gitu ya Pak ya, dan istiqomah gitu ya. Kurang apa kurang. Iya, terputus ya. Putus. Ya. Baik ya, mungkin dengan kondisi juga tadi sinyalnya tuh kurang bagus ya Tete ya. Nah, jadi yeah. Mungkin intinya gimana sih ya rasanya kalau misalkan dengan keadaannya ya. Menghilangkan rasa bosan dan biar tetap istiqomah dengan kondisi yang mungkin ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Langsung ditanggapi. Mungkin ini kita jawab sesuai yang kita tangkap ya, karena tadi mungkin enggak semuanya bisa tersampaikan dengan jelas ya. Jadi mungkin Pak Sumardi ya, mudah-mudahan Allah berikan selalu keistiqomahan pada Bapak dan juga kami terutama yang di studio ini. Jadi gimana ngilangkan rasa bosan ibadah kok gitu-gitu aja kayak ya. Ya enggak apa-apa, sekali-kali mungkin kita rasakan hal yang berbeda, umpamanya kita sholat di tempat yang umpamanya kita lihat di situ bacaannya bagus, imamnya ya. Terus mungkin suasananya mendukung, seperti jamaahnya rame, supaya numbuhkan semangat kita untuk beribadah. Kedua juga kita harus terus meningkatkan ilmu, upgrade ilmu, sehingga ibadah kita tidak stuck di satu titik. Nah, kalau umpamanya sholat, kita umpamanya hafalannya itu saja, ya kita tambah hafalan supaya mungkin ada warna berbeda, ya. Jadi ngajinya ditambah sehingga wah, biasanya kul kul kul tiga kul itu kan, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, nambah. Nanti adalah surah At-Tin, ada surah Ad-Duha, ada surah At-Takatsur, ya. Ya, nanti tambah juz 30 rampung, ada An-Naba, ada surah An-Nazi'at, ada Abasa, ada Al-Mutaffifin itu kan. Nambah lagi juz 29, ya, ada Al-Mursalat, ada Al-Insan, ada Al-Qiyamah, Al-Mudathir, terus seperti itu, sehingga bertambah. Di samping juga ilmunya nambah, ya. Jadi kebosanan dalam ibadah itu mungkin ya semua orang akan ngalami, tapi supaya gak bosan, makanya ditingkatkan kualitas ibadah kita, ya, dari segi kekhusyuannya, mentadaburi makna yang kita baca, mengerti makna yang kita baca, ya, meningkatkan kualitas ibadah dengan ilmu, atau mungkin tadi kita mencoba ibadah mungkin di tempat yang kita lihat nyaman, lebih baik, lebih nyaman. Ya, meskipun itu kalau setiap hari, kalau jarak jauh tidak dianjurkan, memang paling baik di tempat yang paling dekat dengan kita. Tapi sekali-kali enggak apa-apa, sholat umumnya di Masjid Iskarimah. Kalau nanti dimudahkan, ya, di sini kan Masya Allah imam-imamnya bagus-bagus, ya, semua penghafal Al-Quran. Atau mungkin nanti kalau jenengan punya rezeki umroh, supaya meningkatkan, ya, kualitas ibadah. Jadi kalau kita ngerasakan umroh, sholat di Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, bikin kita bersemangat untuk ibadah. Itu mungkin beberapa hal yang menjadi tips supaya kita itu bersemangat dalam ibadah. Kemudian juga kita yakini bahwa semua yang kita kerjakan itu enggak sia-sia. Sujud kita, tilawah kita, ya, sholat kita, setiap rokaatnya itu disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menyebutkan inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita menghadirkan itu semua, insya Allah kita akan rasakan sholat kita itu sholat yang benar-benar bukan main-main, satu hal yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud kita itu bukan sujud yang main-main sekali, sujud itu sujud yang masya Allah, sujud yang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mengkatan mungkin, ya, Pak Suwardi. Suwardi. Nanti kalau kurang pas kami mohon maaf karena ini memang tadi keterbatasan, ya, jadi kita kurang bisa menangkap dengan jelas tadi, ya, karena suaranya putus-putus juga tadi, awal-awal lemah, ya, suaranya. Oke, mungkin pengkatan. Ya itu tadi, ya, Pak Suto Sunan, ya, yang ada di Ponorogo yang sudah bergabung kesempatan Suwardi, ya. Dan kita sahabat terlebih dahulu ada Mukonita Fastabel Khoirot di Facebook, dan juga Ahmad Takiyudin, dan juga Mas Ari Solo yang sudah mendengarkan, ya, mengikuti via streaming Facebook, ya. Kemudian ini ada Umi Kurniawati, alhamdulillah nyimak tat melalui YouTube nih, Dat. YouTube, ya, dari YouTube juga. Kita ke WhatsApp dulu, Dat, sebelum ada pertanyaan nih, karena di luar tema dulu. Ini ada Ibu Yanti, alhamdulillah semoga barokah, Dat, ya. Kemudian ada Kang Aryo. Alhamdulillah ini juga lagi dengerin, ya. Kemudian ada Pak Harno di Sukoharjo, makasih emojinya. Dan juga ini ada pertanyaan ini, Dat, dari Muazzam di Klaten. Assalamualaikum, Dat, mau nanya. Nah, saya itu pengen digorengin atau minta digorengin ampal, tapi saya nggak mau. Ampal, mungkin ya gitu. Apa hukumnya ampal laron ini, Dat? Apa ini, Dat? Laron. Iya, ampal laron gitu, ya. Terus kemudian anak tawon. Oh, mungkin ampal laron anak tawon, ya, mungkin laron, ya, ini, ya, itu. Kemudian keong dan juga sejenisnya. Mohon penjelasannya. Syukron jazakumullah khair. Oh, Masya Allah, itu terkait fikih lagi, ya. Ini pertanyaan fikih memang banyak, ya. Jadi memang apa namanya, hukum tadi hasyarat atau binatang-binatang apa namanya? Ya, karena ini musim hujan ya. Musim hujan. Jadi kalau ya, saya gitu, mungkin nanti bisa ditakut sama Ustaz Wahyu ya. Sejauh yang saya ketahui, jadi ada sebagian fuqaha yang untuk laron itu tidak membolehkannya gitu. Jadi kalau saya sendiri sih lebih cenderung hati-hati ya, enggak gampang makan. Tapi mungkin secara detailnya alasannya apa, saya kemarin lupa secara detailnya. Jadi mungkin besok untuk pertanyaan ini bisa ditanyakan lagi ke Ustaz Wahyu ya, yang di fikih. Kemudian juga apa tadi, bekicot, keong. Kalau keong ya sejauh yang saya ketahui enggak apa-apa. Ya, tapi kalau laron memang saya pernah baca, cuma memang enggak detailnya itu saya lupa ya. Tapi sampai saat ini juga saya lebih hati-hati untuk tidak memakan yang kaitannya sama laron. Tapi nanti coba ditanyakan kembali ke Ustaz Wahyu nggih, supaya lebih jelas, karena saya juga belum bisa memastikan. Nanti insya Allah di rubrik khusus hari Selasa nggih, masalah fikih nanti. Kemarin malam ya. Besok juga ya. Besok hari, dua hari lagi nggih. Nanti makanya Ummu Azam ya. Jangan sampai ketinggalan hari Selasa. nanti Mas Andi biar membantu mengingatkan mungkin yang bersama Ustaz Wahyu, Mas Nur ya, nanti bisa di forward itu Bapak pertanyaannya ke Mas Nur supaya ditanggepi dulu mungkin di rubrik tanya jawabnya. Barakallahu fikum kanten nggih. Nah, kayak gitu ya Mas Azam ya. Yang penting nanti ada penjelasan lebih detailnya. Tapi kalau laron kan ada taring-taringnya itu. Saya malah enggak teke taring atau. Alam ya. Jadi kalau taring itu maksudnya di sini untuk berburu ya. Kalau sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, kullu dzina bin minal hayawan wa kullu dzi mikhlabin minat tuyur. Itu ya. Ada telepon dulu. Di tangkat dulu nggih. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Mbak Siti. Masyaallah, Mbak Siti nggih. Mbak Siti nggih. Halo, Mbak Siti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siti. Saya bertanya tapi di luar tema. Halo, Mbak Siti. Mungkin agak jauh Mbak Siti ya. Dari radionya dijauhkan rumian. Radionya dijauhkan ya. Feedback ya. Kabarnya ngung bengung gitu. Suaranya balik itu. Balik. Jadi agak jauh dulu Mbak Siti ya. Halo. Iya Mbak Siti. Ya bisa. Agak jauh lagi Mbak Siti, atau mungkin suaranya agak dikecilin aja. Suara radionya. Oke. Nah, tapi bau saya itu berapa kali, dua kali dengar di radio, tapi dua radio Esarma. Itu kalau membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, membaca Alhamdulillah, itu berarti berdoa. Nah, itu maksudnya bagaimana, apa berdoa apa yang kita tentu itu juga dimerti oleh Allah karena kita membaca Alhamdulillah atau bagaimana. Saya itu dalam hati kok perlu saya pikirkan gitu loh. Saya dengan itu saya terus baca Alhamdulillah, itu seringkali saya baca gitu. Ini mohon penjelasan Bapak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terkait dengan bacaan Al-Fatihah mungkin. Al-Fatihah itu kemudian berdoa. Ada ya berdoa dengan bacaan mungkin di akhir. Jadi sebenarnya di akhir Al-Fatihah itu kan doa. Memang di awal itu kita kalau kita baca Al-Fatihah itu surah Al-Fatihah, kita akan dapatkan di awal alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu thana, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu pujian. Pujian itu hanya milik Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Malik Yaumiddin, yang merajai, yang memiliki hari pembalasan. Itu adalah bentuk pujian. Dan memang secara umum adab dalam berdoa, kita sebelum meminta kepada Allah itu kita dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuji dengan kita memuji apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka itu ada alil istijabah. Jadi lebih dekat kepada istijabah, lebih dekat pada diijabahi doa. Makanya itu salah satu adab nggih Mbak Siti, bukan hanya di surah Al-Fatihah tapi di ketika di permintaan-permintaan kita, kalau bisa sebelum kita minta jangan langsung minta, tapi kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan lain sebagainya. Dan disesuaikan dengan permintaan kita. Kemudian kalau kita cermati setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah ikrar dari kita untuk hanya menyembah pada Allah, hanya meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada itu baru setelah itu permintaan yang disebut doa tadi. Doanya apa? Ihdinash shiratal mustaqim. Itu doa. Makanya setiap kali kita baca surah Al-Fatihah, hakikatnya kita sudah doa. Doa yang paling baik, doa yang paling penting bahkan itu. Jadi kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang dilalui oleh orang-orang soleh terdahulu kita, yaitu dari kalangan nabi, para siddiqin, para syuhada wassalihun. Jadi ini permintaan yang luar biasa. Bukan jalan orang-orang Nasrani yang sesat karena kebodohan mereka, atau orang Yahudi yang disesatkan Allah karena ya hikat mereka, takaburnya mereka. Jadi itu orang Yahudi itu tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Orang Nasrani itu tersesat dari kebenaran karena tidak mau mempelajarinya. Jadi dua-duanya kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala untuk terselamatkan dari dua hal ini. Jadi diberikan jalan yang lurus, dapat ilmu dan bisa diamalkan. Bukan tadi beramal tanpa ilmu atau punya ilmu tak enggak diamalkan. Jadi sing siji ngamal tapi ilmune ora ono. Satunya lagi apa? Punya ilmu tapi enggak diamalkan. Yang kita minta apa? Kita punya ilmu dan kita mengamalkan ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Mengatakan gini Mbak Siti, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, barakallahu buat Mbak Siti yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini, dan semoga tadi bisa menjelaskan ya dengan hakikatnya surat Al-Fatihah, dan tentunya semoga menambah pencerahan juga bagi sahabat-sahabat semua yang mendengarkan di kesempatan sore hari ini. Dan mungkin ini terakhir untuk ini udah jam 5, jadi buat sahabat-sahabat semuanya mungkin kesimpulan dulu Tato, sebelum nanti di kesempatan yang akan datang buat sahabat kawan semuanya yang mungkin gabung nanti bisa digabungkan di pekan yang akan datang. Monggo Tato. Jadi sahabat Quran dirahmati Allah, sebenarnya tadi kita sebutkan lebih banyak tentang contoh-contoh ya nikmat Allah yang sebagian kecil saja yang kita sebutkan. Tapi masih banyak sekali sisi-sisi bagian-bagian dari nikmat Allah yang mungkin kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Maka sampai Allah sebutkan wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, enggak akan bisa, enggak akan mampu kalian menghitung nikmat Allah saking banyaknya nikmat Allah itu. Makanya alhamdulillah ya kita caranya ya salah satunya adalah dengan banyak tafakur. Tafakur nikmat Allah. Jadi kalau ketika ingin hamba jadi hamba Allah yang bersyukur, hatinya lapang, hidupnya enak, itu banyak-banyak mentafakuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, barakallahu fikum. Ya, syukran jazakumullah ya atas materinya dan di kesempatan hari ini yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini ya, ada di Ponorogo dan juga ada Mbak Siti ya yang sudah bergabung di kesempatan hari ini, dan juga sahabat-sahabat semuanya yang sudah bergabung melalui streaming kami di www.tishkarma.com maupun di fanpage Facebook dan juga YouTube. Semoga menambah pengetahuan dan juga keilmuan kita, dan syukran jazakallahu khairan atas materinya. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang, di pekan yang akan datang juga, dan tentunya di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Qur'an. Akhirnya saya Andi Ramadan mewakili Ustaz Fajian Sayasi dan juga segenap kru Radio Iskarima yang bertugas. Mohon pamit undur diri dari rumah dengan sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.